citra ati iki netes awakku pilih teras ning pipi panjang loro nek kelingan tentang masa lalu bayangan memang tak seindah kenyataan di hidupku kelingan awalnya kita ketemu di sana berduaan bermesraan penuh canda dan tawa sumpah janji tresno iki aku karo kowe muko wae iso langgeng tekan sak lawase adik kang mas nyaman kalih panjenengan muko wae tresno iki ora bakal tau dadi kenangan bos kowe biyen janji karo aku ngelakoni tresno suci kampi ikhlas tekan mati nyata ngapusi citra ati iki netes awakku pilih terus ning pipi mas opo iki bukti katas nemu marang aku kowe ninggal lunga tanpa sebab bahkan orang nesu kata suwe wes sesasi kowe ra ngabari aku bingung kudu golek isliramu neng ngendi yo wes mungkin dalam tresno nek kudu pisah walaupun ati iki kur isone pasang bakal tak kenang jenengmu neng masa laluku senajan kowe wes gawe citra neng atiku mas